Tak lagi tak berlari, cukup sudah salah. Dulu kau yang bilang kalau kau mau setia. Kenapa kau tak jujur kalau masih sayang dia? Sama kau yang jadi sapu everything. Tapi sutra bisa karena satu sutra penting. Saya tahu sayang, kau sutra mau dengar saya.